jawaban doa maksudnya. Bisa jadi itu jawaban doa pribadi kita, tapi juga itu bisa merupakan jawaban doa orang lain yang mendoakan kita. Misalnya anak-anak, ya kita semua kan anak-anak juga, anak-anak dari orang tua kita. Saya pun walaupun sudah ubanan, bentar lagi punya menantu, punya cucu, amin, juga anak-anak atau anak dari orang tua saya. Jadi keberhasilan yang kita alami dalam bentuk apapun itu adalah jawaban doa. Dan saya yakin kita semuanya ingin mengalami keberhasilan, keberhasilan yang lain lagi. Amin. Haleluya. Sekali lagi, saya percaya kita semuanya ingin mengalami keberhasilan, keberhasilan yang lain. Berhasil dalam kehidupan kita secara pribadi, berhasil dalam keluarga kita masing-masing, dan juga berhasil dalam pelayanan kita. Semakin berhasil dalam pelayanan di gereja kita. Tuhan Yesus ingin dan sudah menyediakan keberhasilan yang tidak terbatas bagi setiap orang yang percaya. Jadi Tuhan menjanjikan keberhasilan yang tidak terbatas bagi saudara, bagimu. Amin. Iya. Kadang-kadang ada orang yang menyalahkan orang lain atau menganggap orang lain yang membuat dia tidak berhasil, yang membuat doanya tidak dijawab Tuhan. Jangan sampai kita seperti itu. Ya. Jangan sampai kita berpikir menganggap kita kurang berhasil dalam kehidupan kita karena orang lain. Atau malah ada yang mungkin menyalahkan orang tuanya dan sebagainya. Nah, jadi sekali lagi bahwa keberhasilan kita itu merupakan jawaban doa. Amin. Keberhasilanmu adalah merupakan jawaban doa. Haleluya. Apa yang kita miliki saat ini dalam bentuk apapun itu adalah jawaban doa. Kita ingin supaya penghasilan kita semakin bertambah. Amin. Saya percaya kita semuanya ingin penghasilan kita semakin bertambah. Dan itu akan terjadi kalau doamu dikabulkan Tuhan. Atau ada yang mendoakan kita. Adalah keinginan kita juga supaya pelayanan kita semakin mengalami terobosan. Puji Tuhan. Sepanjang bulan Juli, secara pribadi, bahkan saya merasakan, ya, GKA Kingdom Pulau Gadung mengalami peningkatan beban pelayanan bulan Juli, ya. Secara pribadi saya merasakan peningkatan beban pelayanan, ya, bulan Juli. Coba kita bayangkan bulan Juli yang kemarin ada pertemuan tahunan, ya, diundang semua pendeta-pendeta, pejabat-pejabat, bukan hanya pejabat lagi tahun ini, tapi juga sudah jemaat supaya menghadiri pertemuan tahunan. Ini merupakan beban pelayanan tersendiri buat saya, ya, sebagai hamba Tuhan di gereja kita. Puji Tuhan, ada tim yang membantu bahkan semua jemaat kita turut mendukungnya sehingga berhasil dengan baik. Amin. Berhasil dengan baik karena saya tulis itu di warta jemaat, pesan gembala, nanti bisa dibaca. Pastor Graham Lee di Medan mengatakan mereka senang dengan pertemuan tahunan tahun ini, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena bukan hanya pejabat, pendeta yang diundang, tapi juga jemaat. Amin. Bahkan kita memberi ruang yang khusus bagi kaum muda. Ya, pemuda remaja kompak gereja kita. Ada KKR. Di KKR itu rupanya pendeta-pendeta dari New Zealand ini, termasuk Bruce Mong yang sudah hamba Tuhan, boleh dikatakan sudah kaliber internasional lah. Bruce Mong ini, supaya kita tahu, dia adalah ketua sinode dari ex-New Zealand Churches New Zealand. Tapi dia juga punya jejaring apostolik yang mendunia, 40 negara, ia terhubung dengan jejaring apostolik yang dipimpin oleh Bruce Mong ini. 40 negara, Amerika, Inggris, Jerman, Swiss, Afrika. Jadi hampir bisa dikatakan lebih banyak waktunya Bruce Mong itu pelayanan di luar negeri. Cabang-cabang mereka ada di London, ada di Zurich, ada di Jerman, dan di mana-mana. Puji Tuhan, dia meluangkan waktunya untuk ya mendukung pelayanan Gereja Kristus Apostolik. Amin. Dia membeli tiketnya sendiri, pokoknya semua dibiayai dari gerejanya. Dia berkorban. Dan puji Tuhan, melalui Bruce Mong, dia mengatakan dia senang, dia bersuka cita. Dia bilang, pengorbanan saya datang ke Jakarta tidak sia-sia. Amin. Bruce Mong itu, Bapak Ibu Saudara, itu istrinya juga pendeta. Saudara tahu, itu sekali khotbah kalau di New Zealand itu artinya ya sudah sangat besar lah. Pernah Bruce Mong waktu kemarin itu dia bersaksi bagaimana mereka ada kebutuhan untuk sesuatu pelayanan. Katanya jumlahnya $10,000 New Zealand. Kalau dirupiahkan berapa itu? $10,000. 100 juta ya? 100 juta rupiah. Lalu katanya ada yang mengundang istrinya Bruce Mong khotbah dalam satu pelayanan. Dan mereka berdoa, Bapak Ibu Saudara. Dan apa yang terjadi, katanya melalui pelayanan yang dilakukan oleh istrinya Bruce Mong, saudara-saudara, pelayanan di sana memberikan persembahan kasih setelah dihitung persis jumlahnya $10,000. Bayangin, sekali khotbah, sekali berbicara, ya ada PK $10,000, 100 juta rupiah. Jadi kita bersyukur kalau Bruce Mong menyediakan waktu datang ke Jakarta, ke Indonesia, melihat dan mendukung gereja kita. Amin. Amin. Dan dia berdoa buat kita juga. Dia berdoa. Jadi puji Tuhan, habis pertemuan tahunan, langsung hari Seninnya saya harus membawa Graham Lee, rombongan dari New Zealand, dan Ibu Misael ke Medan. Ini beban pelayanan yang cukup membuat saya sebenarnya ya ini juga ya tertekan juga gitu. Mengadakan seminar KKR di satu desa yang namanya Kecamatan Tantong, Panombangannya orang Batak di Tapanuli Selatan. Sebetulnya mereka ingin mengundang lebih dari 100 orang, hanya saya batasi. Gak usah 100 orang, dibatasi aja. Dan puji Tuhan, KKR-nya Bayangin itu gereja bisa muat 200 orang sampai keluar. Iya, luber penuh. Banyak orang yang datang. Graham Lee yang hot. Dia puas, dia senang. Dia hitung ada puluhan orang-orang yang diselamatkan. Dihitung sama Graham Lee. Dia bangga pelayanan itu. Dan juga seminarnya, puji Tuhan, saya jadi pembicara tunggal ya pada seminar itu. Dan mereka mengharapkan saya datang kembali ya. Itu pertama kali saya ke Tapanuli Selatan. Habis dari sana mengunjungi hampir semua gereja, semua gereja lokal GKA di Sumatera Utara ya, Sumatera Utara dari Sibolga sampai ke Medan. Dan puji Tuhan, saya melihat semuanya diberkati Tuhan. Amin. Bagaimana saya bisa menghadapi dan melakukan beban pelayanan yang seperti itu? Semuanya, rahasianya hanya satu. Berdoa. Amin. Berdoa. Makanya kalau kita melihat dalam dua malam, dua puasa hari Sabtu, dua kami sekeluarga juga di rumah, selalu saya himbau supaya yang hadir itu mendoakan semua pelayanan-pelayanan kita. Iya, jadi keberhasilan itu terjadi karena kita berdoa. Amin. Bahkan semua kebutuhannya terpenuhi dengan baik. Kebutuhan pertemuan tahunan, kebutuhan seminar KKR di Tantong, puji Tuhan, ya oleh anugerah Tuhan pekerjaan kami diberkati Tuhan. Ada proyek yang baru, ya, dan ada dukungan dari luar negeri. Semuanya berjalan dengan baik karena berdoa. Semuanya berhasil karena berdoa. Makanya itu yang terus memotivasi saya untuk semakin tekun berdoa. Dan tadi malam Tuhan mengingatkan saya supaya pelayanan di KA Kingdom Pulau Gadung ini, supaya kehidupan jemaat semakin berhasil, supaya saudara semakin berhasil. Enggak ada jalan yang lain selain berdoa. Karena keberhasilan merupakan jawaban doa. Ya. Coba kita baca Yohanes 15 kembali. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Ya. Ya, saya baca yang ganjil. Jemaat yang genap, pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia membuah buah ranting-ranting, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya, kita baca ada dua ayat lagi dari Daniel 6. Daniel 6 ayat 11 dan 12. Daniel 6 ayat 11 dan 12. Ya, sudah ada di depan, kita baca sama-sama. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Tiga kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Amin. Daniel mengalami keberhasilan yang luar biasa. Secara pribadi, sebagai hamba Tuhan. Karena apa? Karena dia tekun berdoa. Tiga kali dia sehari berdoa. Tatkala dia menghadapi pergumulan, tatkala dia menghadapi tantangan, tatkala dia menghadapi ancaman, apa yang dilakukan Daniel? Dikatakan dia berdoa tiga kali sehari seperti yang biasa dilakukannya. Amin. Berdoa sudah menjadi bagian dari kehidupan Daniel. Berdoa adalah gaya hidup daripada Daniel. Saya percaya setiap kita anggota jemaat GK Kingdom, pemuda, remaja, orang tua, kita ingin mengalami keberhasilan-keberhasilan yang lain dalam semua bidang kehidupan kita. Amen. Kita ingin punya rumah pribadi. Amin. Amin. Kita ingin memiliki penghasilan yang lebih baik. Kita ingin memiliki pekerjaan yang baik. Kita ingin diberkati dalam pelayanan. Dan itu akan terjadi kalau kita berdoa. Saudara, kita bersyukur. Coba kita lihat Yohanes 15 ayat yang ke-7. Ini betul-betul perlu kita perhatikan, kita simak, kita minta hikmat dari Tuhan supaya Roh Kudus menyingkapkan kepada kita, supaya kita menerima ini adalah janji Tuhan bagi kita yang luar biasa, supaya kita mengalaminya. Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan ini supaya engkau alami dalam hidupmu. Amin. Supaya kita alami. Tuhan Yesus mengatakan di sini, coba kita baca sama-sama ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus mengatakan, mintalah apa saja. Luar biasa. Tuhan memberi keleluasaan yang terbatas bagimu untuk meminta kepadanya. Tuhan tidak membatasi umatnya, saudara dan saya, meminta apa saja kepada Tuhan dan engkau akan menerimanya. Mau meminta apa? Puji Tuhan. Mintalah kepada Tuhan dan kamu akan menerimanya. Kita bersyukur. Dan firman Tuhan ini, janji ini disampaikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Puji Tuhan. Supaya firman Tuhan ini kita alami, ya. Saya percaya kita ingin semua mengalami penggenapan firman Tuhan ini, janji Tuhan ini dalam kehidupan kita. Kalau doa kita dijawab, kita berhasil, dikatakan dalam ayat yang ke-8, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Amin. Kalau engkau berbuah banyak, banyak jiwa-jiwa dimenangkan melalui hidupmu, ya, banyak perbuatan baik yang engkau lakukan yang memberkati banyak orang melalui apa yang kita miliki, Tuhan dipermuliakan. Dikatakan dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi sekarang keberhasilan itu bukan tergantung kepada orang lain, bukan tergantung kepada gembala, bukan tergantung kepada istri dan suami, tapi itu tergantung kepada kita masing-masing. Amin. Apakah saudara kita semuanya menerima firman Tuhan ini, memperhatikannya, melakukannya? Puji Tuhan. Dan supaya doa kita dikabulkan Tuhan semuanya, dalam ayat yang ketujuh tadi ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Ayat yang ketujuh itu dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku. Puji Tuhan, amin. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, kata Tuhan Yesus. Kita semuanya sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu apa bedanya dengan tinggal di dalam Tuhan? Tinggal di dalam Tuhan artinya terhubung selalu dengan Tuhan. Kadang-kadang banyak orang Kristen, saya juga punya pengalaman pribadi, ya tidak terhubung gitu secara langsung, secara khusus dengan Tuhan. Karena banyak masalah-masalah, banyak beban-beban yang lain yang kita pikirkan, sehingga enggak ada lagi waktumu berdoa, enggak ada lagi waktumu membaca Alkitab, enggak ada lagi waktumu untuk beribadah. Engkau tidak menyediakan waktu yang terbaik lagi datang untuk beribadah ke gereja. Itu maksudnya. Jadi tinggal di dalam Kristus itu artinya bernaung senantiasa di dalam hadirat Tuhan. Bernaung senantiasa di dalam hadirat Tuhan. Terhubung setiap saat kepada Kristus. Tuhan Yesus mengatakan dalam firman Tuhan ini, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Amin. Kita mengetahui bagaimana pokok anggur atau pokok dari satu pohon itu merupakan sumber ya kehidupan bagi ranting itu. Sumber kehidupan. Jadi kalau kita terus memiliki persekutuan yang erat, hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan Yesus, maka kita akan menyerap, menerima kehidupan Kristus. Itulah yang memperbaharui pikiran kita, itulah yang memperbaharui karakter kita, itulah yang memperbaharui kehidupan kita, itulah yang mendorong kita untuk memaksimalkan potensi kita. Amin. Puji Tuhan. Itulah yang memberi kekuatan kepada kita untuk hidup dalam kekudusan. Itulah yang membuat kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang pertama yang perlu kita perhatikan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku. Puji Tuhan. Ada yang membedakan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego sebagai orang-orang yang berpengetahuan ya di kerajaan Nebukadnezar dengan orang-orang yang berilmu, berpengetahuan yang ada juga di kerajaan Nebukadnezar yang merupakan orang-orang Kasdim ya, kita mengenal dikatakan orang-orang Kasdim, orang-orang yang berpengetahuan. Orang-orang yang berpengetahuan yang ada di Babel itu, walaupun mereka hebat ya, mereka memiliki pengetahuan, tapi mereka memiliki keterbatasan ya. Dan kalau dibandingkan dengan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego yang menerima pengetahuan, menerima sumber kekuatan itu dari Tuhan melalui kehidupan mereka yang ada di dalam Tuhan, luar biasa ya. Dikatakan mereka 10 kali lebih cerdas dari orang-orang berilmu yang ada di Babilonia pada waktu itu. Jadi kita melihat bagaimana Tuhan menyediakan sumber kehidupan, sumber kekuatan bagi kita yang yang selalu tinggal di dalam dia. Dan itulah yang membuat kita mengalami keberhasilan, keberhasilan. Dan saudara-saudara, apa yang membuat kita tinggal di dalam Kristus? Doa membuat kita selalu ada di dalam Tuhan. Kalau saudara ada di dalam Tuhan, tandanya engkau tekun berdoa, rajin berdoa. Itu tandanya, ya. Orang yang tinggal di dalam Tuhan, dia pasti akan tekun menikmati kehidupan doanya secara pribadi dan juga doa bersama sebagai jemaat. Jadi kalau doa malam tidak perlu di SMS-SMS lagi, dia datang sendiri. Doa puasa apalagi dia datang sendiri, karena dia ada di dalam Kristus, dia harus berdoa. Saya membaca satu buku dikatakan seperti ini, doa adalah mengasihi Tuhan. Jadi doa adalah mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan pasti dia akan datang berdoa. Orang yang berdoa pasti akan mengasihi Tuhan. Jadi mari pastikan dirimu setiap hari, setiap saat tinggal di dalam Kristus. Itulah yang membuat kita, doa-doa kita dikabulkan Tuhan. Kalau kita tinggal di dalam Kristus, kita mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kita. Kita mengetahui apa yang disediakan Tuhan bagi kita melalui janjinya. Bapak, Ibu, Saudara, ini di sini saya membawa selembar cek ini. Ini cek apa namanya? Cek kosong. Belum ditulis nominalnya. Tapi ini bisa saya tanda tangan setiap saat. Ya, jadi begitulah Tuhan Yesus. Ya, saat ini sebetulnya sudah memberikan cek kosong yang sudah ditandatangani kepada kita. Ya, Tuhan Yesus sudah memberikan cek kosong yang sudah ditandatangani kepadamu. Dikatakan di sini dalam ayat yang ke-7, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, terserah mau nulis berapa ini, cek kosong ini. Mau nulis berapa, mau minta berapa, mau minta 1 juta, mau minta 10 juta, mau meminta 1 miliar, tergantung kita. Amin. Mintalah apa saja. Mintalah apa saja, luar biasa ini firman Tuhan. Minta kesembuhan, minta jodoh yang takut akan Tuhan, minta jiwa-jiwa dimenangkan, minta kehidupan memberkati banyak orang. Tinggal tulis saja, cek kosong sudah diberikan kepadamu, sudah ditandatangani lagi. Minta rumah. Amin. Siapa yang mau meminta rumah? Puji Tuhan. Mintalah, betul-betul kita minta mulai hari ini. Jangan minta motor lagi, Pak. Puji Tuhan, ya. Ya udah, minta lagi. Amin. Tapi doa kita harus spesifik katanya. Doanya harus spesifik. Tuhan Yesus mengatakan, apa yang ingin aku lakukan bagimu? Bartimius mengatakan, supaya aku dapat melihat. Ya. Jadi spesifik, motornya, motor apa? Apa Harley Davidson supaya kau agak lebih gagah? Ya, berarti itu hanya mau ya gaya-gayaan. Tuhan tidak akan berikan. Tapi kalau motor supaya kau nanti bisa membawa istrimu lebih nyaman, gak mogok-mogok lagi, pasti akan diberikan. Amin. Kalau iya sebesar badannya Hiskia, udah gak cocok lagi pakai beat. Ya apalagi yang digonceng, yang ini juga kan kelas welterweight. Ya, udah perlu motor yang lebih besar SCC-nya. Jadi luar biasa. Kita bersyukur Tuhan sudah memberikan cek kosong kepadamu. Sudah ditandatangani, minta supaya suami berubah mencintai Tuhan. Minta supaya anak-anak berhasil. Puji Tuhan. saya dan Ibu Gembala berdoa terus untuk itu. Amin. Puji Tuhan, katanya keberhasilan hamba Tuhan yang paling utama adalah keberhasilannya mempersiapkan generasi penerus. Itu karena pekerjaan Tuhan kan harus terus dilaksanakan. Graham Lee mengatakan kepada saya, kau kan udah mulai tua, katanya. Dalam hati saya, kok kayaknya saya belum merasa tua ya gitu. Graham Lee mengatakan, udah, ya rilis yang meh, katanya. Ini udah lepaskan aja orang-orang muda mulai ambil bagian dalam pelayanan. Jadi memang pelayanan di New Zealand itu mereka sangat membuka ruang yang seluas-luasnya bagi orang-orang muda. Ya, malah Bruce semua yang mengatakan, udahlah, kau berbisnis aja lah, katanya. Udah serahin aja itu sama anak-anakmu. Dalam hati saya. Ya, itu puji Tuhan. Makanya Bruce Monk itu gerejanya, cabangnya di Auckland, ya, itu diserahin kepada anaknya, namanya Sam Monk. Sejak Sam Monk ini berusia kalau enggak salah 28 tahun ya. Ya. Dan setelah diserahin kepada anaknya, gerejanya di Auckland itu berkembang dengan pesat. Ya, sekarang hampir 2000 katanya. Jadi gembala-gembalanya Equippers Church itu enggak ada yang lihat. Ya, hampir semua orang-orang muda. Ada sih beberapa yang sudah 50, tapi umumnya di bawah 40. Iya, bukan berarti ya seperti saya, seperti Pak Maripin, enggak ada lagi pengharapan. Kalau kami berdoa meminta kasih karunia Tuhan dilimpahkan dan kami mau berubah, masalahnya ya yang sudah berumur seperti kami ini yang sudah ya boleh dikatakan 40 ke atas itu lebih susah membuka diri untuk perubahan-perubahan. Ya, apalagi seperti gaya-gayanya orang muda ini. Ini juga terjadi di kalangan pendeta-pendeta GKA loh, beneran. Waktu KKR itu kemarin, KKR di Blok M itu kan itu ibadah. Ya, memang betul-betul suasana yang memberi ya privasi kepada orang-orang muda. Ada seperti lampu-lampu disco kan. Lalu ada beberapa pendeta mengatakan, "Ayah aduhi," katanya. Malah ada beberapa pendeta gembala yang enggak hadir. Enggak nang binoto-boto iki katanya. Makanya Bruce pun bertanya, "Di mana gembala-gembala yang lain? Kok mereka enggak menghadiri? Ini ibadah orang muda. Orang muda ini yang harus diberi ruang," katanya. Makanya bayangin di Equippers Church di New Zealand itu jemaat 80% orang-orang muda. Umur 30-an paling ya, ya begitulah. Iya, jadi ya puji Tuhan, ya saya juga bangga bersyukur ya. Kalau ada di antara orang-orang muda kan ya terpaksa juga kan menyesuaikan diri. Iya, jadi puji Tuhan, mari kita pastikan diri kita tinggal di dalam Kristus supaya doa-doa kita dijawab Tuhan, karena keberhasilan kita adalah merupakan jawaban doa. Tidak hanya melalui kerja keras, usaha dan bentuk-bentuk yang lain. Dan yang kedua, dalam ayat yang ketujuh juga dikatakan, dan firmanku tinggal di dalam kamu. Amin. Firman Tuhan itu tinggal di hati kita. Kita bersyukur kalau firman tinggal di hati kita. Firman Tuhan berkata, apa yang keluar dari mulutmu itu berasal dari hatimu. Tinggal di hati. Ya, kemarin kami sharing ya di dua puasa. Ya, saya usahakan dalam dua puasa ini ya 1 jam atau minimal 30 menit ada sharing firman Tuhan. Kita sharing mengenai menjaga hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Lalu pikiran itu, apa hubungannya dengan hati? Pikiran. Pikiran adalah pintu gerbang masuk ke dalam hati. Amin. Jadi pikiran adalah pintu gerbang masuk ke dalam hati. Jadi kalau kita merenungkan firman Tuhan, yang sudah ada di hati kita, itu akan memperbaharui pikiran kita, itu akan membentuk wawasan yang baru dalam kehidupan kita, dan itu akan memotivasi kita. Ya, itu akan memotivasi kita untuk menjalani kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, jikalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti semua perintah-perintahku. Tuhan Yesus tidak bisa dipisahkan dengan firman-Nya. Karena Yohanes 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi kita bersyukur. Makanya saya terus mendoakan kita juga. Memotivasi kita semua supaya kita semakin bersuka cita menyediakan waktu yang terbaik membaca Alkitab. Membaca Alkitab. Merenungkan firman Tuhan. Supaya firman itu tinggal di hatimu. Karena firman itu yang membangkitkan pengharapan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan itu yang membuat kita semakin beriman. Amin. Firman yang membuat engkau semakin beriman. Kuasa firman itu luar biasa. Membangkitkan pengharapan kita. Jadi, jangan biarkan apapun beban di dalam hidupmu menghalangi engkau tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam hatimu, supaya mintalah apa saja maka engkau akan menerimanya. Amin. Saudara, coba kita baca dulu Ibrani 12. Ibrani 12. Ayat yang pertama, Ibrani 12 ayat 1 kita baca sama-sama. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Amin. Tanggalkan semua beban. Tanggalkan semua beban. Dosa. Dosa apa sih? Dosa adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Artinya supaya hidup kita semua sesuai dengan firman Tuhan. Gak ada lagi menghalangi saudara, gak ada lagi menghambat engkau menyediakan waktumu tiap pagi berlutut di hadapan Tuhan. Ya. Tiap malam, kalau bisa seperti Daniel, ada nggak yang mau, yang terinspirasi seperti Daniel? Saya sudah terinspirasi, tapi saya masih sering gagal. Paling saya hanya pagi-pagi doang berlutut, mencium kaki Tuhan. Kalau Daniel 3 kali loh, Bapak Ibu Saudara. Amin. Daniel 3 kali, kalau mau mengalami kesuksesan, keberhasilan seperti Daniel, ikuti gaya hidupnya Daniel. Luar biasa. Bayangkan Raja Nebukadnezar mengatakan tidak ada Tuhan selain Tuhannya Daniel. Luar biasa. Amin. Orang-orang muda yang seperti ini, hamba-hamba Tuhan yang seperti inilah yang saat ini sedang dirindukan Tuhan, termasuk juga di gereja kita. Amin. Jangan engkau andalkan pikiranmu, pengetahuanmu yang tidak, yang sangat terbatas itu. Tuhan Yesus sudah memberikan cek yang sudah ditandatangani kepada kita masing-masing. Tinggal kita isi saja. Dan itu kita isi melalui doa yang senantiasa kepada Tuhan. Kita bersyukur keberhasilan sudah kita alami. Tuhan ingin supaya kita mengalami keberhasilan-keberhasilan yang lebih besar lagi dalam kehidupan kita masing-masing dan gereja kita.